Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang modern itu paling hebat dalam hal menghias-hias dirinya, paling jago bergaya, bermewah-mewah, hidup di dalam style dan tren. Segala ilmu dan teknologi kebanyakan dipakai untuk bergaya dan bermewah-mewah. Semua hiasan itu kebanyakan berada di luar dirinya. Dibikin, diindustrikan, dijual, dan dibeli beramai-ramai. Seluruh peradabannya akhirnya berisi jual-beli hiasan, pencitraan, image, kemegahan, penampilan, narsisme, dan itu yang mereka sebut eksistensialisme. Orang modern sebenarnya tahu bahwa hiasan kepribadian, yaitu hiasan yang berasal dari dalam dirinya, itulah yang terbaik dan tertinggi. Misalnya akhlak yang mulia, ketulusan hati, kelegowoan terhadap kehidupan, kasih sayang sosial, dan lain sebagainya. Akan tetapi kesadaran itu semakin tidak penting, semakin disekunderkan, semakin disepelekan. Sangat sedikit orang yang bersitiguh terhadap kemandirian pribadiannya. Maka filosofi ihsan kayaknya adalah pintu masuk yang terbaik bagi manusia modern untuk coba-coba menemukan dirinya sendiri kembali.